Alhamdulillah, ma syabbal huda wa haba, wa ma takallama tidu'un fil hasya taraha. Wahina manza habadru lagi sya'allahu, tawarraqa subuhu fika faya wantasaba. Tidu'u fil hasya taraha.